وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أساتذة كرام رحمنا ورحمكم الله، para ustadz, para ustadzah, dan juga para staff STI Taya Bunaya yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mudah-mudahan memberikan rahmat, memberikan keberkahan, memberikan hidayah kepada antum sekalian. Amin Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini, Alhamdulillah Allah Ta'ala memberikan kita taufik untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Qawlus Sadid Fi Maqasidit Tauhid karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab At-Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Walaupun mungkin kemarin Al-Ustadz Abu Umair hafizahullahu ta'ala juga sudah membahas kitab Tauhid, namun mungkin secara umum ya. Tapi kita di Jumat siang ini kita bahas secara lebih detail ya, bertahap, perlahan-lahan kita resapi, kita pahami setiap penjelasan dari penulis ya. Jadi bedakan antara kajian umum, kajian tematik, dengan kajian rutin, kajian yang bertahap. Kata para ulama, kajian rutin, kajian bertahap itulah umdah, itu yang pokok. Kajian umum itu sifatnya menambah faidah, menambah ilmu, sifatnya sifatnya tambahan, suplemen. Ataupun adapun yang umdah, yang menjadi pokok, itu kajian yang bertahap. Ya, kayak jenengan itu sekolah, maka sekolah SD, SMP, SMA gitu ya, kuliah itu umdah. Tapi ikut seminar, ikut workshop, ikut kursus itu tambahan. Jadi jangan jadikan pokok itu kursusnya, ya, seminarnya, sekolahnya bolos-bolos. Nah, ini nggak benar. Jadi belajar ilmu agama juga demikian ya. Yang rutin itu yang jadikan umdah, jadikan pokok. Ya, kita masuk pada bab yang baru, yaitu bab man haqqaqat tauhida dakhala al-jannata bighair hisabin. Barang siapa yang mewujudkan tauhid dengan sebenar-benarnya, maka dia akan masuk surga tanpa hisab. Ya. Ini sebetulnya masih termasuk keutamaan tauhid. Di bab sebelumnya membahas tentang keutamaan tauhid, dan juga di bab sebelumnya lagi. Namun di sini disebutkan secara khusus karena ingin ditekankan oleh penulis bahwasanya di antara keutamaan tauhid adalah bisa membuat orang yang bertauhid itu masuk surga tanpa hisab. Kalau tanpa hisab berarti tanpa adab. Karena kata Nabi SAW, man husiba udziba. Barang siapa yang dihisab pasti diadab. Man husiba udziba. Barang siapa yang dihisab itu diadab. Jadi manusia nanti di hari kiamat, kalau dia melewati hisab yang bentuknya munaqasyah, bentuknya ada tanya jawab antara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tanyakan, bagaimana harta yang aku berikan? Bagaimana umur yang aku berikan? Bagaimana tanggung jawab kamu sama keluarga kamu? Ini tanya jawab munaqasyah. Orang yang melewati munaqasyah seperti ini pasti akan masuk neraka. Waliyadzubillah. Akan diadab dulu, akan mampir ke neraka. Kalau dia masih punya tauhid, tetap akan berakhir di surga nantinya setelah dari neraka. Kalau dia kufur, kalau dia mati dalam keadaan syirik, maka tidak ada harapan. Tapi intinya man husiba udziba, orang yang melewati hisab pasti dia akan diadab. Dan ada kesempatan orang itu melewati hisab yang disebut dengan hisaban yasira atau juga disebut dengan al-ardu. Disebutkan dalam hadis namanya al-ardu, yaitu dipaparkan amalan-amalan seseorang, dikasih tahu ini amalan kamu, ini amalan kebaikan kamu, ini amalan keburukan kamu. Kamu akui apa enggak? Ya saya akui ya Allah. Sudah gitu langsung masuk surga. Tanpa ada munaqasyah, tanpa ada tanya jawab. Ini namanya hisaban yasira atau al-ardu. Nah, orang seperti ini tidak diazab. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semua termasuk golongan orang-orang yang demikian. Amin ya Rabbal Alamin. Amin. Ya. Kita lihat di sini halaman ke-22 di kitab ya, yang punya kitab halaman 22. Kalau di PDF halaman 23. Kalau di PDF di sini ada keterangan wa hadzal bab takmilun lil bab alladzi qablahu wa tabi'un lahu. Bab ini sebetulnya hanya penyempurna dari bab sebelumnya. Dan tabi dan merupakan turunan dari bab sebelumnya ya, karena sama intinya tentang keutamaan dari tauhid. Ya, di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan satu ayat dan bawakan dua hadis. Satu ayat dan dua hadis. Yang pertama, beliau membawakan ayat. Qauluhu ta'ala, Allah ta'ala firman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin." Ya, atau membawakan dua ayat ya. Surat An-Nahl dan surat Al-Mu'minun. Ayat yang pertama Allah Ta'ala berfirman, "Inna Ibrahim kana ummatan qanitan." Sesungguhnya Nabi Ibrahim adalah ummah. Kata-kata ummah di sini artinya adalah imam. Nabi Ibrahim adalah imam. Dalam bahasa Arab, ummah memiliki beberapa makna. Yang pertama adalah jama'atun minan nas. Umat artinya sekelompok orang. Sebagaimana kita pahami, umat artinya orang yang banyak. Umat Islam berarti sekelompok orang yang beragama Islam. Seperti itu. Di antara makna ummah adalah millah. Ummah artinya agama. Ya. Ummatan ya, ummatun itu artinya agama. Yang ketiga, al-ummatu atau ummatun artinya az-zaman, waktu. Dan yang keempat, di antara makna ummatun atau al-ummatu artinya adalah al-imam. Jadi di sini kata-kata ummatan maksudnya adalah imaman. Nabi Ibrahim adalah imam. Ya. Kalau yang sering digunakan oleh emak-emak itu ya, ummah. Wahai ummah, ayo ummah. Yang ada di film Nusa itu ya, ummah-ummah. Itu sama dengan ummi. Kalau itu bukan ummatan ya, beda. Kalau itu pakai ha. Jadi alif, mim, kemudian alif layyina, alif panjang, kemudian ha. Ummahu, ya, ummahu. Kalau dibunyikan sama, ummah juga ya, ummah. Ya, ummah ini sama dengan ummi, artinya ibuku. Jadi kalau nyebut ibu-ibu dengan kata-kata wahai ummah, ini keliru. Ya, karena ummah itu artinya ibuku, wahai ibuku, kan nggak benar ya. Ibu-ibu kalau di grup yang suka kalau mau jualan online, ayo ummah di order. Ini nggak benar ya. Berarti ibuku, ayo ibuku di order. Salah nih penggunaan bahasa Arabnya. Jadi ummahat, kalau mau seperti itu ummahat. Ayo ummahat, di order ini, apa namanya, makanan saya. Gitu. Jadi ummah artinya ibuku kalau pakai ha. Gitu ya. Kalau ini ummatan. Nabi Ibrahim adalah ummatan qanitan. Seorang imam. Imam artinya orang yang terdepan dalam sesuatu. Yang dia diikuti menjadi teladan, itu imam. Terdepan dalam sesuatu, dia diikuti oleh pengikutnya dan dia menjadi teladan bagi banyak orang. Dan Nabi Ibrahim demikian. Beliau menjadi teladan dalam masalah tauhid, dalam masalah akhlak, dalam masalah keistiqomahan, dalam masalah ketaatan, dalam masalah tawakal, ya, dalam semua kebaikan. Qanitan lillahi, dan beliau adalah orang yang taat kepada Allah, qanit. Hanifan, orang yang bertauhid. Hanif artinya al-mailu ila tauhid. Orang yang punya kecenderungan kepada tauhid. Ya, nalurinya kepada tauhid. Walaupun misalnya andaikan dia nggak punya ilmu, diajak syirik nggak mau. Ya, dia nggak serak dengan kesyirikan. Ini namanya orang yang hanif. Kecenderungan hatinya, nalurinya kepada tauhid. Nggak suka kesyirikan. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika masih belum jadi nabi, masih menjadi anak-anak remaja, belum jadi nabi, beliau tidak serak dengan orang-orang Quraisy yang menyembah berhala. Padahal beliau belum tahu ilmunya. Ya, belum belum dapat wahyu, belum tahu ilmunya. Tapi hati beliau menyangkal itu. Nah, ini bentuk hanif. Walam yakum minal musyrikin, dan Nabi Ibrahim tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Dalam surat An-Nahl ayat 120. Kalau kita perhatikan ayat ini, ikhwafillah wa akhwati fiddin rahimanu wa rahmukumullah, ini dari mana pendalilan